Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Lanjutkan kajian kita bahas kitab Amdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Qala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يا terakhir itu terakhir deh nasib malik dua sekarang itu jadi dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, artinya Jabir dan ayahnya Abdullah, ini keduanya adalah sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, man akala thauman aw basalan, barang siapa makan bawang putih saum atau bawang merah basol, falyaqtazilna, hendaklah menjauhi kami, au liyaqtazil masjidana, atau ia menjauhi masjid kami. Wal yaq'ud fi baitih, dan hendaklah ia tetap duduk di rumahnya. Wa utiya bi qidrin fihi hadirat min baqul. Itu apa? Hadirat dia. Fihi kemudian didatangkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kidr, periuk, panci. Di dalamnya ada sayur-sayuran, sayur-sayuran hijau. Bahwa jadalah harihan, beliau kemudian mendapati bau darinya, dari sayur tadi. Fasa'ala sallallahu alaihi wasallam fa'ukhbira bima fiha minal baqul. Kemudian beliau bertanya tentang apa yang ada di dalam panci tersebut, sayur-sayuran yang ada di dalamnya. Kemudian dijelaskan kepada beliau tentang isinya. Faqal, dan beliau kemudian bersabda, qarribuha, coba bawa ke sini, dekatkan ke sini. Ila ba'di ashabihi kana ma'ah, beliau berkata kepada sebagian sahabatnya yang bersama beliau. Falamma ra'ahu, ketika beliau melihat isinya, kariha aklaha, beliau tidak senang memakannya. Qul, tapi beliau kemudian bersabda, kul, fa inni unaji man la tunaji, silakan kalian makan, kalau saya tidak makan, dikarenakan saya berbicara dengan seseorang yang kalian tidak berbicara dengannya. Hadis yang selanjutnya, an Jabir, juga dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, man akalal basal, barang siapa makan basal, bawang merah, awit thawm, atau bawang putih, awil kurrat, atau kurrat, bawang prei. Ini semua makanan yang memiliki bau yang khas, tajam. Fala yaqrabanna masjidana, barang siapa yang makan makanan tadi, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza minhu banul insan, dikarenakan malaikat merasa terganggu dengan apa yang manusia itu, banul insan atau insan saja, insan, mimma tata'azza minhu al insan, tidak ada banulnya, insan. Dan akan malaikat ini merasa terganggu dengan apa yang manusia itu terganggu dengannya. Ini dari bau tadi, bau yang tajam tadi. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, Banu Adam, ini Bani Adam, manusia atau Bani Adam, anak cucunya, keturunannya Adam. Baik. Dalam dua hadis ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz rahimahullah, padanya terdapat penjelasan tentang hukum seorang yang memakan bawang putih atau bawang merah atau yang semisal dengan keduanya. Sebagaimana ini yang dibuat bab tersendiri oleh penulis syarah Umdatul Ahkam Syekh Al-Bassam dalam kitab beliau Taisir Al-Lam, di mana beliau kalau di matan aslinya kitab Umdatul Ahkam tidak ada babnya. Di sini beliau memberikan bab tersendiri, babu maja'a fi thaum wal basal wa nahwihima, bab tentang dalil tentang seorang yang memakan bawang putih, bawang merah, atau yang semisal keduanya. Dari kedua hadis ini, dari hadis yang pertama atau mana masih satu hadis, karena sahabatnya satu. Dalam hadis ini terdapat penjelasan dari Rasulullah SAW tentang seorang yang memakan baik bawang putih atau bawang merah, atau juga disebutkan kurrat, daun bawang, yang mana makanan-makanan ini, sayur-sayuran ini memiliki bau yang tajam. Bila seorang memakannya, maka biasanya akan meninggalkan bau yang tajam. Dimasukkan pula oleh para ulama yang lain, makanan-makanan yang lain yang memiliki sifat yang serupa, yakni bau yang tajam ketika seorang memakannya. Kalau di tempat kita, misal petai, atau jengkol, atau yang semisalnya, yang akan meninggalkan bau. Yang mana bau ini akan mengganggu sebagian orang. Sehingga Rasulullah SAW melarang seorang yang memakan makanan tadi. Beliau mengatakan, "Fal ya'tazilna, jauhilah kami. Aul ya'tazil masjidana, atau masjid kami." Maksudnya jangan seorang yang makan makanan tadi, jangan kemudian ia datang ke masjid untuk sholat berjamaah bersama yang lain. Tapi hendaklah ia tetap di rumahnya. Tetap di rumahnya. Sebabnya dikarenakan tadi. Disebutkan dalam hadis atau riwayat yang kedua, beliau menjelaskan sebabnya kenapa dilarang seorang yang makan makanan tadi ini untuk datang ke masjid meskipun untuk sholat. Ini dilarang dikarenakan baunya ini akan mengganggu baik malaikat dan juga orang-orang yang sholat yang ada di sisinya, yang ada di sampingnya. Baik. Beberapa faedah dari hadis ini. Baik. Di antaranya faedah lughawiyah terkait dengan bahasa Arab. Kata qidrun, ini yang sudah belajar Durusulughah jilid 1, ini sudah melewati kata ini. Kalau di Durusulughah, baik, qidrun ini masuk muannas. Dia digolongkan muannas, yakni kata atau dianggap oleh orang Arab sebagai perempuan. Kata yang digolongkan ke dalam golongan muannas, yang dianggap perempuan. Sehingga nanti ketika menggunakan kata ganti, maka kata gantinya kata ganti untuk perempuan. Kata ganti untuk perempuan ketika menggunakan isim isyarah, kata tunjuk. Kalau untuk laki-laki pakainya haza, kalau untuk perempuan pakainya hazi. Sehingga kalau meja maktabun, ini muzakkar laki-laki, pakainya hadza, hadza maktabun. Kalau qidrun pakainya hadzihi, hadzihi qidrun. Ini meja, ini panci. disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata qidrun ini dalam bahasa Arab ini boleh digolongkan muzakkar, boleh digolongkan muannas. Boleh digolongkan muzakkar, boleh digolongkan muannas. Di antara dalilnya hadis ini. Hadis ini. Di sini disebutkan wa utiya bi qidrin fihi. Kemudian didatangkan panci, sebuah panci, fihi khadratun min bakul, di dalamnya ada sayur-sayuran hijau. Di sini menggunakan kata ganti fihi, hi. Ini untuk laki-laki, untuk muzakkar. Ini kembalinya ke qidrun tadi. Tapi di lanjutan kalimatnya, fawajada laha, atau juga setelahnya, fa'ukbiro bima fiha, dan beliau mendapati padanya laha, menggunakan ha, ha ada alifnya, fa'ukbiro bima fiha dengan ha. Ini untuk mu'annas, untuk mu'annas. Kembalinya ke qidrun tadi, sehingga menunjukkan bahwasanya kata qidrun dan beliau ini boleh dianggap muannas, boleh dianggap muzakkar, sehingga ketika diberikan sifat setelahnya bisa dikatakan qidrun wasi'un atau qidrun wasi'atun. Kalau wasi'un berarti untuk muzakkar, kalau wasi'atun untuk muannas. Baik, ini yang sudah belajar bahasa Arab Rasulullah, ini ada faedah baru dari hadis ini. Kata qidrun ini juga bisa mudzakkar. Baik. Selanjutnya faedah lain, yakni larangan bagi seorang yang makan bawang putih, bawang merah, atau kuras tadi, atau makanan-makanan lain yang memiliki bau yang tajam, larangan baginya untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, dikarenakan akan mengganggu. Dan ini untuk bawang putih, bawang merah, ini biasanya kalau yang masih mentah, ini yang sangat kuat baunya, sangat kuat baunya. Dikarenakan sebagian terkadang mengkonsumsi makanan-makanan ini dalam keadaan masih mentah, bawang merah dan baik untuk acar atau yang semisalnya masih mentah, ketika masih mentah dikonsumsi ini baunya itu masih sangat kuat. Beda kalau sudah dimasak. Kalau sudah dimasak biasanya baunya sudah tidak kuat lagi. Baik. Sehingga bagi orang yang memakan makanan tadi ini, terutama yang ketika memakannya dalam keadaan mentah, dikarenakan kalau sudah dimasak bersama bahan makanan yang lain ini biasanya sudah tidak lagi memiliki bau yang tajam. Tapi kalau masih mentah ini yang masih biasanya baunya sangat kuat. Sehingga dilarang bagi mereka yang memakan makanan tadi. Baik. untuk datang ke masjid, meskipun untuk sholat berjamaah, untuk sholat berjamaah. Juga dimasukkan ke dalam perkara ini makanan lain yang memiliki bau yang tajam, bau yang tajam. Baik, faedah yang lain. Makruh, hukumnya memakan makanan ini ketika menjelang waktu sholat. Menjelang waktu sholat dimakruhkan untuk memakan makanan ini, dikarenakan akan menghalanginya dari untuk iyak dan menghadiri sholat berjamaah di masjid. Baik. Ini makruh. Bisa berubah menjadi haram. Bisa berubah menjadi haram ketika ia meniatkan menyengaja, menyengaja memakan makanan tadi untuk menghindari sholat berjamaah. Niatnya memang enggak mau sholat jamaah di masjid. Maka ini hukumnya berubah menjadi haram, dikarenakan sebagaimana telah lalu dalam pembahasan kita dalam kitab ini juga tentang hukum sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ini yang rajih, yang kuat, bahwasanya hukumnya adalah wajib. Hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu penyebutannya. Sehingga ketika ia sengaja untuk kemudian menghindari suatu yang hukumnya wajib dengan melakukan hilah, namanya hilah, ini sengaja untuk bagaimana caranya agar ia tidak terkena kewajiban, agar gugur darinya kewajiban, ini yang tidak boleh, maka hukumnya menjadi haram kalau niatnya demikian. Kalau ia niatkan demikian. Kemudian juga faedah lain tentang hikmah larangan, hikmah tentang hikmah dari larangan, mengapa seorang itu dilarang untuk datang ke masjid ketika ia mengkonsumsi makanan-makanan tadi, yakni agar tidak terganggu dengannya malaikat dan juga orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholat. Baik, ini diantara perkara-perkara syariat yang dijelaskan hikmahnya, mengapa ini dilarang. Hikmahnya adalah begini, karena begini. Ini diantara perkara-perkara syariat yang terdapat penjelasan. Terkadang penjelasannya ada dalam nas itu sendiri, terkadang penjelasan yang dijelaskan para ulama, para ulama menjelaskan mengapa ini dilarang. Terkadang juga ada beberapa syariat yang kita tidak mengetahui hikmahnya. Kita tidak mengetahui hikmahnya, apa di balik pensyariatan syariat tersebut, apa di balik perkara ini diwajibkan, apa yang ada di balik bahwasanya perkara ini dilarang. Ini terkadang juga ada yang tidak kita ketahui. Namun yang wajib bagi kita untuk tetap tunduk menerima terhadap seluruh syariat tadi, baik yang kita ketahui hikmahnya ataupun yang tidak, baik yang kita ketahui hikmahnya ataupun tidak. Yang wajib bagi kita adalah untuk melaksanakannya ketika itu berupa perintah, atau meninggalkannya ketika itu berupa larangan. Ini sikap yang benar. Tiga, tidak kemudian saya tidak tahu hikmahnya, ini belum jelas apa maksudnya perintah ini, nanti saja nunggu jelas. Tidak demikian, tidak demikian sikap seorang muslim. Baik. Yang kita ketahui hikmahnya, walhamdulillah, ini akan tentu saja lebih memantapkan bagi kita untuk melaksanakan syariat tersebut ketika seorang mengetahui hikmah dibaliknya. Apabila tidak mengetahui, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat. Baik. Faedah yang lain, an-nahyu 'anil idza bi kulli wasilah, larangan dari mengganggu orang lain bagaimanapun caranya. Mengganggu dengan fisik, memberikan gangguan, memukul. Terus misalnya, atau dengan ucapannya mengganggu orang lain, mencela, mencaci, dan semisalnya. Atau dalam hal ini, kayak dengan hadis ini, membuat orang lain merasa terganggu dengan apa yang ada pada dirinya dari tadi, bau yang tidak sedap dari apa yang ia makan. Ini dilarang di dalam Islam. Meskipun akhirnya kemudian ia harus meninggalkan sholat jamaah, padahal tadi hukumnya wajib, tapi karena akan apabila dipaksakan akan mengganggu orang lain, maka ia diberi udzur untuk kemudian tidak menghadiri sholat jamaah dengan sebab tadi. Maka demikian pula perkara-perkara lain yang akan menyebabkan gangguan kepada orang lain, meskipun dengan perkara yang sifatnya ibadah. Ketika ibadah tersebut akan mengganggu orang lain, maka ini juga dilarang. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW melarang seorang yang membaca Al-Quran di sisi seorang yang sedang sholat, membaca Al-Quran dengan keras. Ini dilarang oleh Rasul. Padahal ibadah qiraatul Quran, ini termasuk ibadah. Tapi ketika ia membaca dengan keras, mengganggu orang yang sedang sholat, baik, maka ini justru menjadi terlarang yang demikian. Terlarang yang demikian. Ini sesuatu yang sifatnya ibadah. Maka bagaimana dengan perkara dengan selain itu? Dengan petasan, suara petasan. Di sini sedang sholat jamaah masjid ini. Yang sana menyalakan kembang api, yang sana petasan. Mengganggu orang yang sedang sholat, ini lebih lagi larangannya, lebih berat lagi dosanya. Sedangkan yang dengan membaca Al-Quran saja ini sudah dilarang, berdosa ya jika mengganggu orang lain dengan bacaan Qurannya tadi. Maka bagaimana dengan yang tadi, tapi mengganggu orang lain dengan suara petasannya atau suara knalpot motornya dan yang semisalnya. Dikiaskan dengan perkara ini, apa saja apabila mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya, menyetel musik keras-keras, atau menyetel misalnya kajian sengaja diputar keras-keras biar tetangganya dengar, biar dapat hidayah gitu. Nah, tapi akhirnya tetangganya terganggu karena suara tadi, ya mungkin karena memang sedang sakit, sakit gigi misalnya, apa, tidak ingin, tidak senang dengan suara yang keras-keras, malah jadinya mengganggu. Dan yang demikian malah ini menjadi sesuatu yang dilarang. Baik. Kaidah yang lain di sini Rasulullah SAW beliau tidak mau makan makanan tadi, makanan yang memiliki bau yang menyengat. Bukan berarti maksudnya beliau mengharamkan dengan dalil di sini beliau bahkan memerintahkan, mengatakan pada sahabatnya, kul, silakan makan. Menunjukkan ini tidak haram. Beliau tidak mau bukan berarti haram. Sebagaimana beliau tidak mau makan dhab. Dhab itu sejenis biawak. Biawak gurun. Bukan biawak yang sama dengan di Indonesia. Tapi jenis biawak gurun. Ini halal dhab. Beliau tidak mau makan dhab. Tapi beliau tidak melarang jika para sahabatnya memakan dhab. Ini bukan menunjukkan pengharaman. Tidak menunjukkan, tidak kemudian menjadi dalil bahwasanya makanan-makanan tadi ini haram hukumnya. Akan tapi dijelaskan dalam hadis dan mengatakan kul fa inni unaji man la tunaji. Silakan kalian makan. Kalau saya tidak mau, dikarenakan saya berbicara dengan seorang yang kalian tidak berbicara dengannya. Kalau di syarah di sini, di syarah Syekh Al-Bassam beliau mengatakan yang dimaksud di sini adalah beliau bermunajat dengan Rabb-nya. Dalam syarah Syekh Taimin beliau mengatakan yang dimaksud adalah Jibril. Yang dimaksud adalah Jibril. Wallahu alam, nampaknya yang lebih mendekat adalah yang dimaksud adalah Jibril. Ini dikuatkan dengan riwayat yang juga disebutkan di sini bahwasanya para malaikat itu terganggu dengan apa yang manusia terganggu dengannya. Demikian pula Jibril. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Faedah yang lain. Terkait dengan kembali ke apa yang tadi kita singgung tentang hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah di masjid. Di mana para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Telah lalu pembahasannya, yang kita kuatkan adalah hukumnya fardu ain. Sebagian ulama yang mengatakan berpendapat bahwasanya hukumnya fardu kifayah, mereka berdalil dengan hadis ini. Mereka berdalil dengan hadis ini. Yani bahwasanya bolehnya memakan sebagian dari makanan ini, kata mereka, hadis ini menunjukkan boleh hukumnya. Tapi bolehnya makan sebagian makanan ini, ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah saja, tidak sampai fardu ain. Dikarenakan kalau hukumnya fardu ain, kata mereka, maka tentu akan wajib hukumnya untuk meninggalkan perkara ini, yang memakan makanan tadi. Ini haram, tidak boleh seorang memakan makanan tadi. Dikarenakan akan menghalangi dia dari sholat jamaah yang hukumnya fardu ain. Tapi karena hukumnya tidak sampai fardu ain, maka tidak sampai haram memakan makanan tadi. Ini argumen mereka dibantah oleh sebagian ulama yang berpendapat tentang bahwasanya hukumnya fardu ain. Tidak ada sisi pendalilan sama sekali dari hadis ini tentang bahwasanya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan sholat jamaah itu hukumnya fardu ain berdasarkan dalil-dalil lain yang telah disebutkan. Dan juga bahwasanya seorang melakukan perkara yang mubah, seorang yang melakukan perkara yang mubah, yang apabila kemudian akan gugur dengannya, dengan ia melakukan perkara yang mubah tadi, gugur, kemudian gugur dengannya perkara yang wajib, ini tidak mengapa. Ia melakukan perkara yang mubah, menyebabkan gugur darinya kewajiban, ini tidak mengapa yang demikian. Tapi dengan syarat tadi, selama ini bukan niatnya hilah, bukan niatnya untuk sengaja menghindari agar tidak terkena kewajiban tadi. Tapi karena memang ia ada hajat padanya untuk kepada perkara yang ubah tadi, ia memiliki keperluan dengannya, bukan niatnya untuk agar gugur darinya kewajiban tadi, ini boleh. Sebagaimana seorang yang safar di bulan Ramadan, safar yang mubah, safar bepergian ke Jawa, Sulawesi, atau keluar kota, baik, yang ya safar di bulan Ramadan, yang namanya safar ini mubah, boleh. Dan ketika ia safar, orang yang safar mendapat keringanan gugur darinya kewajiban berpuasa Ramadan waktu itu, meskipun ia wajib untuk mengqadha. Maka demikian halnya, boleh ia berbuka pada siang hari Ramadan bagi orang yang safar tadi. Tidak ada larangan dengan yang demikian. Tidak ada larangan dengan yang demikian. Tidak kemudian menjadikan dilarang bagi seorang yang ingin safar di bulan Ramadan. Tidak demikian. Boleh untuk ia melakukan safar apabila ia ada hajat padanya. Tidak dalam rangka hilah. Ah, saya mau safar saja biar enggak puasa di bulan Ramadan. Ini yang tidak boleh, ini yang haram hukumnya. Baik, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya ini menunjukkan sholat jamaah itu fardu kifayah. Bahkan berdasarkan dalil-dalil yang ada yang kuat bahwasanya sholat jamaah ini hukumnya fardu ain. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah membunyikan suara ngaji biasanya masjid itu juga termasuk tidak dibolehkan? Iya. Yang kedua, mengenai bau mulut tadi, bau makanan, apakah juga termasuk sekarang kebiasaan orang Malaysia itu juga kan bau mulut, juga termasuk tidak dibolehkan? Untuk menyetel merotal, tilawah misalnya, ini dijelaskan para ulama ini sebaiknya ditinggalkan demikian. Dan ini memang bisa mengganggu sebagian orang. Misalnya sebagian orang yang memang mereka sholat di rumah seperti para wanita, sudah azan dia ingin langsung sholat, akhirnya terganggu dengan suara merotal dari masjid yang diputar keras-keras. atau suara-suara salawat atau semisalnya, yang demikian ditinggalkan. Kemudian bau-bau tadi termasuk juga rokok, disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam juga termasuk orang yang merokok, ini juga masuk dalam hadis ini. Tapi ditambahkan ini larangan ini berlaku bagi mereka yang tidak mampu menghilangkan bau tadi. Tidak mampu menghilangkan bau. Kalau baunya bisa dihilangkan, ya makan apa, bawang merah misalnya, ya bisa menghilangkan baunya atau mengurangi, ya, tidak terlalu menyengat, ya, tidak terlalu mengganggu, maka ini ya, tidak mengapa. Baik. Wallahu a'lam bishawab.